kecuali dari tiga perkara. Itu pun dari amalan dia ketika hidupnya, yaitu sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lahu. Apakah karena sadaqah yang terus terpakai manfaatnya, maka terus mengalir pahalanya? Atau karena ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang terus dimanfaatkan, maka dia terus dapat pahala? Atau yang ketiga, anak yang saleh, yang dia didik ketika hidupnya, maka ketika dia mati, anak yang saleh ini mendoakan untuknya, maka itu juga akan memberikan baginya sesuatu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berarti beramal sebelum hilang kesempatan. Bisa jadi hilangnya kesempatan karena kitanya yang berubah, atau hilang kesempatan ketika keadaannya yang berubah. Apakah dengan kematian atau dengan datangnya hari akhir, yaitu terbitnya matahari dari barat. Dan sejak itu tidak lagi bisa diterima taubat siapapun. Dan juga la yanfa' imanuha, tidak akan bermanfaat imannya seseorang ketika itu. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam yang mensyarah hadis Arba'in, beliau mensyarah satu hadis, tetapi sungguh sangat luasnya syarat ilmu, memiliki sekian fawaid jammah yang saya kira cukup untuk kita bacakan pada kesempatan ini, yaitu hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, karena beliau dan bapaknya adalah sahabat, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku kemudian berkata kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Ini ucapan Rasulullah SAW, memiliki makna yang sangat dalam. Pesan beliau, jadilah di dunia salah satu dari dua keadaan. Apakah menjadi seorang asing, yang tentunya orang asing itu adalah orang yang bukan di negerinya. Dan harapan seorang asing selalu ingin kembali ke negerinya yang hakiki, yang asli. Yang kedua, ka'annaka 'abiru sabil, atau engkau menjadi seorang yang 'abiru sabilin, orang yang dalam perjalanan, yang dipikirannya bagaimana bisa sampai pada tujuan perjalanan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Abdullah bin Umar memahami ucapan Rasulullah SAW. Kata beliau, idza amsayta falatantadhir sabah, wa idza asbahta falatantadhir almasa. Yani kalau engkau di sore hari, jangan menunggu sampai pagi. Bersegeralah beramal. Wa idza asbahta falatantadhir almasa. Dan kalau engkau di pagi hari, jangan tunggu sore. Segeralah kerjakan perintah Allah. Bertaubatlah segera, tinggalkan apa yang jelek, apa yang haram, bertaubatlah segera. Jangan tunggu sore. Kalau sudah sore hari, jangan tunggu pagi. Wakhudh min sihatika limaradik, ambillah masa sehatmu untuk masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan ambillah masa hidupmu untuk masa matimu. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan juga Al-Baihaqi, dan juga Ibn Mubarak, Al-Baghawi, dan lain-lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibn Rajab menjelaskan hadith ini, qala rahimahullah, wa hadhal hadith aslun fi qisaril amal fi dunya. Hadith ini adalah prinsip dasar untuk tidak berpanjang-panjang angan di dunia. Wa innal mu'min la yanbaghi lahu an yattakhidhu ad-dunya watanan wa maskana, yaitu mengajarkan prinsip bahwa seorang mukmin jangan menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya atau sebagai tempat menetapnya. Engkau sekarang ini di dunia dalam perjalanan menuju akhirat. Engkau di dunia seperti musafir menuju negeri akhirat yang kekal abadi. Maka jangan menganggap bahwa ini tempatmu selama-lamanya. Tidak. Engkau di sini sementara. Jangan menganggap bahwa ini tempat untuk selama-lamanya. Fayatma'innu fiha. Kemudian dia tentram di dunia. Walakin yanbagi an yakuna fiha ka'annahu ala janahi safar. Kata Ibn Rajab, seharusnya dia meyakini bahwa dunia ini hanya sepintas. Hanya dalam perjalanan menuju akhirat. Yuhayyi'u jihazahu lirrahil. Hendaklah seseorang bersiap-siap untuk pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si fulan telah berpulang ke rahmat Allah. Besok lagi kita mengantarkan jenazah. Si fulan telah pulang ke rahmat Allah. Besok lagi kita takziah lagi. Si fulan meninggal dunia. Al-maut yuqayyad, sudah terikat di ubun-ubun setiap manusia. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Maka itu yang kita pikirkan, bahwa di dunia sementara dan kita akan memasuki kehidupan yang hakiki, yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Kenapa kita tidak berpikir untuk negeri yang hakiki? Kenapa kita memikirkan tempat yang sementara? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad ittafaqat ala dhalika wasayil anbiya. Sungguh, wasiat-wasiat para nabi saling mencocoki. Sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Qala ya qawmi, innama hadihil hayatul dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Sejak Nabi Musa alaihi salam mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya mata', perhiasan sementara. Wa innal akhirah hiya darul qarar, sesungguhnya akhirat itulah darul qarar, tempat menetap. Adapun dunia sementara. Tapi akhirat tempat menetap. Maka seseorang semestinya kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia seperti orang asing yang berpikir akan pulang. Kalau ada seseorang yang asing di negeri yang asing, apa yang dia pikirkan? Bagaimana kita bisa pulang? Kan begitu. Bagaimana saya bisa kembali untuk pulang ke tempat asalku? Maka dia tidak mungkin kemudian merasa tentram di tempat itu. Dia pasti berpikir mempersiapkan untuk kembali. Kalau kurang dana, dia akan kumpulkan untuk kembali ke sana. Kalau dia merasa akan perlu perbekalan, dia akan siapkan perbekalan. Maka semestinya manusia di dunia mempersiapkan perbekalan untuk menuju negeri yang hakiki, yang kekal di sana selama-lamanya, tempat yang benar-benar tempat menetap. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, menyatakan, mali walid dunya, innama mathali wa mathalu dunya kemathali rakibin, qala fi dhilli syajaratin, thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada apa aku dengan dunia ini? Sesungguhnya aku permisalannya dengan dunia ini seperti seorang yang dalam perjalanan kemudian singgah di bawah pohon sejenak, kemudian dia melanjutkan perjalanan itu. Maka singgah sejenak itulah dunia. Perjalanannya menuju akhirat. Kata Nabi, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Permisalanku dengan dunia seperti musafir yang singgah sebentar di bawah pohon kemudian melanjutkan perjalanan. Qul inna a'azakumullah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Jadi katakan hasanun sahih. Demikian pula Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, sekarang Nabi Isa, menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, i'buruha wa la ta'muruha. Warwi anhu annahu qala man dhal ladzi yabni 'ala mawjil bahri daran tilkumud dunya fala tattakhidhuha qararan. Kata Isa kepada sahabat-sahabatnya, kepada hawariyin, lewatilah, jangan engkau tinggal di sana. Diriwayatkan pula oleh beliau alaihissalam, siapa yang mau membangun bangunan di atas gelombang? Gelombang selalu berubah-ubah. Siapa yang mau membangun di atas gelombang lautan rumahnya dia? Tilkat dunia, itu seperti dunia. Fala tattakhiduha qararan, maka jangan jadikan sebagai tempat tinggal, tempat menetap, jangan. Permisalannya, beliau permisalkan alaihi salam, bahwa seorang yang menetap atau merasa dia akan tinggal di dunia selama-lamanya seperti seorang yang membangun bangunan rumahnya di atas gelombang lautan. Itu dunia. Iburuha wa la ta'muruha. Lewatilah. Jangan kamu bertenang-tenang di sana. Wa dakhala rajulun ala Abi Dzar. Seseorang datang kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Rumahnya Abu Dzar kosong. Tidak ada perlengkapan-perlengkapan. Dia lihat sana kemari. Faqala ya Abu Dzar, wa ya Abu Dzar, aina mata'ukum? Mana perabotanmu? Qala inna lana baitan nuwajjih ilaih. Aku punya rumah yang aku mengarah ke sana nanti. Qala innahu la budda laka min mata'i ma dumtaha huna. Engkau memerlukannya ketika kau di sini. Inna sahibal manzil la yada'una. Sesungguhnya pemilik rumah yang di sana tidak memberikan kepadaku waktu, tidak memberikan kesempatan. Artinya dia tersibukkan dengan apa yang dia persiapkan untuk akhiratnya. Apa ini maksud? Baitan wajhi ilaih. Aku punya tempat yang aku ingin ke sana. Nanti di sana. Berfikir semua itu. Ini akhirat. Wa sahibul manzil adalah yang mempersiapkan atau yang memberikan jannah bagi orang mukmin. Maka aku dalam keadaan mengejar itu tidak sempat untuk di dunia ini. Wadakhalu ala ba'd salihin. Juga pernah beberapa orang masuk ke rumahnya orang-orang saleh. Ketika melihat rumahnya, menengok ke sana kemari, qalu lahu, berkata kepadanya, inna nara baitaka baita rajulin murtahil. Aku melihat rumahmu ini seperti rumahnya orang yang akan pindah. Murtahil, nomaden waktu itu adalah orang-orang yang tinggal di satu tempat sementara saja dan pindah lagi. Pindah lagi. Ada yang masyarakat yang demikian di kalangan Arab, Badui. Aku lihat rumahmu seperti rumahnya orang yang akan pindah, yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini enggak banyak perabotan. Qala, amurtahilun ant? Apakah engkau akan safar? La. Walakin utradu tarda. Bukan, aku bukan mau safar. Aku sebentar lagi akan diusir dari sini. Siapa yang bisa menentang kematian? Siapa yang bisa menolak kematian? Tidak ada. Sebentar lagi aku akan dipaksa tinggal, meninggalkan rumah ini, meninggalkan semua ini, meninggalkan dunia ini. Ngapain? Aku mengumpulkan banyak-banyak dunia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inna dunya qadir tahalat mudbiratan wa innal akhirah qadir tahalat muqbilatan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya dunia sedang berjalan menjauh, sedangkan akhirat sedang berjalan mendekat. Ini menjauh, ini mendekat. Wa li kullin minhuma banun, dan masing-masing dari keduanya ada orang-orangnya. Ada orang-orang yang ahli dunia, ada orang-orang yang ahli akhirat. Tetapi ketahuilah bahwa dunia menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Sedangkan akhirat mendekat, mendekat, mendekat, mendekat. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan kita selalu mendekat ke akhirat. Qala, ucapan Ali bin Abi Thalib selanjutnya, fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah engkau dari ahlul akhirah, orang yang memikirkan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan engkau menjadi budak-budak dunia. Fa innal yawma 'amalun la hisab wa ghadan hisabun wala 'amal, karena hari ini adalah hari beramal, beramal, beramal, enggak ada hitungan, enggak ada hisab. Tetapi besok akan ada hisab, hitungan, dan tidak ada lagi amal. Maknanya tidak ada lagi amal, tidak diterima, tidak dihitung, tidak ngaruh. Walaupun kau bertaubat, walaupun kau menangis dengan nangis darah sekalipun, saat itu tidak diterima. Kalau sudah mati, sudah hari kiamat, sudah dikumpulkan di padang mahsyar, sudah datang yaumul hisab, maka amalan apapun tidak ngaruh. Engkau menangis, bertaubat, berzikir dan sebagainya, sudah enggak ada lagi, sudah tutup waktu amal. Sekarang ini waktu amal. Badiru bil amal, bersegeralah untuk beramal ibadah, bersegeralah untuk bertaubat, bersegeralah untuk berpuasa, salat, zikir sekarang ini di dunia. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau kita tahu keadaan dunia menjauh, kalau kita tahu keadaan akhirat mendekat, maka seorang yang bijak akan memikirkan yang akan datang. Seorang yang bijak, seorang yang cerdas, akan memikirkan apa yang mendekat ini. Kalau menjauh, tinggalkan. O muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ahli hikmah berkata, ajibtu mimman ad-dunya muwalliyatun anhu wal akhirah muqbilatun ilayh yashtaghilu bil mudbirah wa yu'ridu 'anil muqbilah. Kata ahli-ahli hikmah, aku merasa heran dengan keadaan mereka yang dunia menjauh daripadanya, akhirat mendekat kepadanya, tetapi dia sibuk dengan yang menjauh, tidak memikirkan yang mendekat. Ini kata ahli hikmah. Aneh. Yang menjauh dikejar-kejar oleh dia, tetapi yang mendekat, mendekat ke dia, dia tidak pikirkan. Padahal sebentar lagi sirna dunia dan datanglah akhirat. Pintunya adalah kematian. Pintunya adalah ketika engkau dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pintunya adalah ketika dua betis ini berhimpit. Ketika napas sudah ditenggorokan. Yugharghir. Fir'aun ketika ghar-ghara menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, apakah diterima? Al-an waqad asaita qablu, kata Allah. Sekarang baru bertaubat. Padahal engkau telah menentang sebelum ini. Tidak diterima. Itu pintunya. Setelah itu terlewati, sudah tidak ada yang namanya dunia. Kemana emas dan perak? Kemana rumah dan harta benda? Kemana semua barang-barang mewah? Tidak ada. Akhwan ibn a'azakumullah. Yang ada hanya amalan dia di dunia. Kalau baik, selamat dia. Kalau jelek, ya wailak, celaka engkau. Wallah, celaka engkau. Engkau akan mendapatkan berbagai macam kejelekan-kejelekan sejak dikuburnya sampai yaumul hisab, sampai nanti di azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah berkata dalam khutbahnya, inna dunya laysat bidari qararikum, dunia itu bukan tempat menetap kalian. Kataballahu alaiha al-fana, karena Allah sudah menulis kehancuran pada dunia. Wa kataba ala ahliha minha dha'an, faka min amirin muwathaqin an qalilin yakhrubu, wa kam min muqimin mughtabitin amma qalilin yad'anu. Kata beliau, Allah sudah menulis bahwa orang-orangnya akan pindah. Dunia akan fana, akan hancur. Dan orang-orangnya penduduknya akan pindah ke tempat lain. Betapa banyak orang yang membuat tempat penetapan di dunia ini dengan sekian megahnya, amma qalilin yakhrubu, ternyata tidak berapa lama hancur. Betapa banyak orang yang merasa ingin tinggal di dunia, tidak berapa lama dia pindah ke alam lain. Fahsinu rahimakumullah, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, maka bersikaplah baik, berbuatlah baik, semoga Allah merahmati kalian. Fahsinu minhar rihlah, maka hendaklah persiapkan diri-diri kalian untuk berangkat safar, meninggalkan dunia ini. Bi ahsani ma bihadratikum minan naqlah, persiapkan sebaik-baiknya perbekalan dan persiapkan sebaik-baiknya tunggangan kendaraan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan. Ikhwani fid din a'azakumullah, kalau sudah tahu di dunia ini sementara, kalau sudah tahu kematian pasti akan datang dan dunia akan sirna, semestinya kita memikirkan apa yang akan datang nanti. Kita memikirkan tentang apa yang akan kita datangi, yaitu akhirat. Adapun dunia mudbiratan, akan menjauh, menjauh, menjauh. Akhirat akan datang, akan datang, akan datang. Man asha mat, wa man mata fat, wa kullu ma huwa atin at. Siapa yang hidup akan mati, dan siapa yang akan mati akan selesai. Fat. Wa kullu ma huwa atin at, dan apa yang akan datang pasti datang. Apa yang akan datang pasti datang. Yani akhirat pasti akan datang. Dunia menjauh, hilang setelah itu. Kita mati tidak membawa apapun kecuali kain kafan, dan kain kafan hancur di kuburanmu. Apa yang tersisa? Amalan saleh. Fatazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah, sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Wa qala, dikatakan pula, wa idza lam takunid dunya lil mu'min dara iqamah wala watana, kalau dunia ini bukan tempat menetap bagi seorang mukmin, maka semestinya bagi seorang mukmin untuk keadaannya seperti atau salah satu dari dua keadaan. Imma an yakuna ka'annahu gharib, imma menjadi seorang yang asing, merasa saya ini akan kembali ke tempat menetap saya. Ini tempat sementara. Ini keadaan pertama. Bagaimana keadaan gharib? Kata Ibn Rajab rahimahullah, keadaan orang asing. Hammuhu tazawwud lirruju', orang asing itu yang terpikir di pikirannya, yang terniat di hatinya hanya bagaimana mempersiapkan untuk kembali ke negerinya yang hakiki. Ila watanihi. Ini yang pertama. Atau kalau tidak, ayyakuna ka'annahu musafir, hendaklah engkau menjadi seperti orang yang sedang safar, sedang dalam perjalanan. Ghairu muqimin al-battah, tidak tinggal, tidak menetap, tapi sedang berjalan. Apa yang dipikirkan oleh seorang yang safar? Sampai. Orang yang musafir selalu berpikir bagaimana bisa cepat sampai. Allahumma hawin alaina safarana hadha wati'anna bu'dah, ya Allah mudahkanlah perjalanan ini dan dekatkanlah. Pengen cepat sampai. Itu musafir. Ikhwani fid din a'azakumullah, wa huwa lailuhu naharuhu yasiru ila baladil iqamah, musafir siang malam dalam keadaan berjalan, mendekat, mendekat, mendekat. Oleh karena itu Nabi SAW mewasiatkan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibin aw abiri sabil, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang dalam perjalanan. Jangan berpikir untuk menetap selama-lamanya di dunia. Dakam. Wal ajab kullal ajab, yang aneh sungguh aneh adalah Semua manusia yakin bahwa dirinya akan mati. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Sedangkan dalam tafsir mana keyakinan itu adalah kematian. Kenapa Allah sebutkan kematian dengan al-yaqin? Karena tidak mukmin tidak kafir. Agama apapun, siapapun dia, walaupun ateis tidak beragama, ditanya, apakah engkau akan hidup terus atau akan mati? Jawabannya akan sama. Ya tentu saya akan mati. Tahu. Siapa yang mengingkari? Apakah ada satu agama, satu manusia, satu aliran yang berkata kami akan terus hidup di dunia? Tidak ada. Semua sadar. Seluruh manusia, bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Man asya mat. Qul inna a'udzubikumullah. Hanya Allah yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al maut dikatakan al yaqin, sesuatu yang meyakinkan. Seharusnya semua berpikir. Berarti yang akan jadi panjang adalah kehidupan setelah mati. Yang abadal abadi, yang terus menerus adalah hari akhirat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa man kana fid dunya kadzalik fala hamma illa tazawwuj. Siapa yang sadar akan hal ini, maka yang difikirkan adalah perbekalan menuju akhirat. Pasti yang dipikirkan olehnya adalah persiapan. Kalau saya mati bagaimana? Fala yunafisu ahlal baladi alladhi huwa gharibun bainahum. Enggak mungkin kemudian dia berlomba-lomba untuk memperbanyak harta di dunia, untuk bersaing mendapatkan kekayaan di dunia. Tidak. Dia enggak akan berpikir seperti itu. Wala yadz' min adz-dzulli 'indahum, dan dia tidak akan mengeluh ketika dia memiliki kekurangan-kekurangan, karena dia merasa ini dunia sementara. Sebentar lagi saya akan pindah ke negeri lain. Berkata Al-Hasan rahimahullah, "Al-mu'min fid dunya kal-gharib, la yaz' min dulliha wa la yunafis fi 'izziha." Kata Al-Hasan rahimahullah, seorang mukmin di dunia seperti orang asing. Tidak mengeluh ketika dia rendah di bawah, dan dia tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan di dunia. Lahu sya'nun walinnasi sya'nun. Dia punya urusan, sedangkan manusia punya urusan lain. Manusia berlomba-lomba dengan dunia, dia berpikir sebentar lagi saya akan mati. Saya harus mempersiapkan amal saleh, amal ibadah, mempersiapkan sekian perkara yaitu ketakwaan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau diurut dari perjalanan hidup manusia, manusia ini dari turunan Adam, sedangkan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan, ditempatkan di mana? Di surga. Itu tempat hakiki Nabi Adam alaihi salam. Huwa wa zaujatuhu. Beliau alaihi salam dengan istrinya Hawa ditempatkan dalam surga. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi, fa uhbilta minha, maka Adam alaihi salam dan Hawa diturunkan ke dunia. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dalam jannah untuk orang-orang yang saleh dari turunan engkau. Engkau dan orang-orang saleh dari turunan engkau. Maka kita turunan Adam aslinya adalah penduduk surga. Ketika Adam diturunkan ke dunia, Allah janjikan bagi siapa yang beriman dan beramal saleh akan kembali ke dalam jannah. Artinya barakallahu fikum, negeri kita yang hakiki adalah jannah. Kalau kita ini saleh, kita akan kembali ke negeri kita yang hakiki, tempat Adam ditempatkan pertama kali. Fal mu'min abadan yahinnu ila watanihi al-awwal, maka seorang mukmin rindu kepada negerinya yang pertama. Seorang mukmin rindu dengan tempat di mana Adam bapaknya, bapak seluruh manusia ditempatkan di sana pertama kali. Wa hubbul watan minal iman, dan cinta kepada negerinya itu termasuk iman. Kam manzilin lil mar'i ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat tinggal kita berpindah-pindah, tetapi hati terus rindu kepada tempat yang pertama. Kata penyair demikian. Tayyib, kalau kita ukur dengan diri kita, mana tempat pertama kita? Tempat pertama manusia ketika Adam diciptakan dengan Hawa adalah dalam surga. Maka ikhwan fil din a'azakumullah, dikatakan kana Ata As-Salimi yaqul fi du'ai. Ata As-Salimi rahimahullah pernah berkata dalam doanya, Allahumma arham fid dunya ghurbati warham fil qabri wahshati warham mawqifi gadan baina yadaik. Ya Allah, rahmatilah aku di keterasingan dunia. Lihat bahasa beliau, ghurbati, di keterasinganku di dunia. Warham fil qabri wahshati, dan rahmatilah aku ketika dikubur kesendirianku, di kesendirianku. Warham mawqifi ghadan baina yadaik, dan rahmatilah aku ketika aku berada di hadapanmu, dihisab oleh Allah, ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Rahmatilah aku ketika aku menghadap engkau ya Allah. Tiga yang belum meminta dirahmati. Di keterasingannya di dunia, di kesendiriannya di kuburan, dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan orang asing? Lihat kanan, kiri, depan, belakang, semua orang lain. Sedangkan tempat dia negeri yang jauh. Ini semua bukan tempat saya. Ikhwani fid din a'azakumullah. Seperti ikan diletakkan di darat, gelisah dia. Sampai ketika kembali ke air, dia tenang kembali. Karena itu tempat yang hakiki. Maka seorang mukmin di dunia melihat manusia berlomba-lomba dengan dunia, melihat manusia berlomba-lomba dengan harta benda, melihat manusia dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka akan hidup di dunia 1000 tahun. Sedangkan dia setiap tidur, apakah aku akan bangun besok? Apakah aku akan bangun atau akan terus berlanjut dengan kematian? Sehingga ketika bangun dia bersyukur, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah yang menghidupkan aku setelah kematianku. Masih sempat hidup lagi. Beramal lagi, beribadah lagi. Berupaya untuk mengisi hidupnya dengan amal saleh. Sampai ketika dia akan tidur, berpikir kembali, bagaimana kalau aku tidak bangun kembali? Persiapkan. Bertaubat. Berzikir. Ucapkan la ilaha illallah. Membaca ayat kursi. Ketika diberi kesempatan lagi, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hasan, seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, qala balaghani anna Rasulullah sallam qala li ashabihi, sampai kepadaku berita riwayat bahwa para sahabat pernah diajak bicara oleh Rasulullah sallam, innama mathali wa mithlakum wa mithla dunya ka qaumin salakum mafazatan ghabra. Sesungguhnya permisalan aku dengan kalian dan dengan dunia ini adalah seperti orang yang dalam perjalanan. Ikhwani fi din a'azakumullah. Panjang riwayatnya atau lafaznya, tapi isinya hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwa kita di dunia seperti seorang yang musafir. Ikhwani fi din a'azakumullah. Qala, keadaan manusia, an yunzil al mu'min nafsahu fi dunya ka'annahu musafir. Keadaan tadi keadaan orang asing. Keadaan kedua keadaan musafir. Innama huwa sa'irun fi qita'i manazil safar. Sesungguhnya manusia di dunia seakan-akan musafir yang berpindah-pindah dari terminal ke terminal, dari manzil ke manzil, dari tempat singgah ke tempat singgah, sampai tempat singgah yang terakhir yaitu kuburannya, dan kemudian dia masuk menuju alam akhirat. Fahimatuhu tasilu zad li safar. Tentunya seorang musafir berpikir bagaimana dia akan sampai dengan selamat. Bagaimana dia sampai dengan selamat ke negerinya yang hakiki. Walaisa lahu himmatun fil istikthar min mata'id dunya. Maka tidak mungkin dia berpikiran untuk memperbanyak harta benda dunia. Walihada awsan Nabi SAW jama'atan min ashabih. Oleh karena itu Nabi mewasiatkan pada sahabat-sahabatnya, ayyakuna balaghuhum min ad-dunya kazadir raqib. Hendaklah perbekalan kalian dari dunia seperti perbekalan orang yang sedang safar, yang sifatnya sementara. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Sungguh melalaikan kalian bermegah-megahan, berlomba-lomba dengan harta benda. Alhaakum. Alhaakum membuat lahu, membuat lalai, membuat lupa. At-takatsur, yatakatsar bil amwal, memperbanyak harta, mengumpulkan harta, mengumpulkan harta. Ini alhaakum, melalaikan kalian. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Mereka pasti akan mengetahui. Dan sungguh-sungguh pasti mereka akan mengetahui. Qul inna a'udzubikumullah. Nanti kalau kalian melihat sendiri dengan mata kepala kalian, melihat jahim, melihat neraka, maka baru kalian sadar saat itu. Baru kemudian berkata, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Atau dalam ayat, farji'na na'mal salihan, inna muqinun, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, sesungguhnya kami sekarang sudah yakin. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan kedua. Selesai. Apa yang kita sekarang jalani itu adalah kesempatan emas, kesempatan besar untuk beramal, untuk beribadah, untuk bersegera bertaubat pada Allah, memperbaiki amalan kita, berharap pada Allah, meratap, meminta, berdoa. Adapun setelah ditutup pintu taubat dengan terbitnya matahari dari barat, dari tempat terbenamnya, atau ditutupnya pintu taubat ketika jiwa sudah dikerongkongan, nyawa sudah dikerongkongan, gor-goro, tutup pintu taubat. Tidak bisa lagi engkau bertaubat. Walaupun kau meratap, meminta, menangis, berdoa, bertaubat, enggak dianggap setelah itu. Tertutup kesempatan itu sekarang. Sekarang. Qala, dikatakan kepada Muhammad ibn Wasi', kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Apa jawaban Muhammad ibn Wasi'? Ma dhannuka bi rajulin yartahil kulla yawmin marhalah ila al-akhirah? Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang setiap hari berjalan menuju akhirat? Bagaimana pendapatmu kira-kira? Seorang yang sedang dalam perjalanan, itulah keadaanku. Berkata juga Al-Hasan, innama anta ayyamun majmu'ah. Kata beliau, sesungguhnya kamu adalah kumpulan hari-hari. Kullama madha yawmun madha ba'duk. Setiap lewat satu hari, berkurang kamu satu hari. Berkurang satu tahun, dirimu berkurang satu tahun. Kalau habis tahun itu sudah 60-70 tahun, habis kamu. Tidak ada lagi kamu di dunia ini. Ibn Adam, innama anta baina matiyataini yuwaddi'anik yuwaddiku an-nahara ila al-lail wal-lailu ila an-nahar. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau di antara dua, siang dan malam. Engkau didorong oleh siang ke dalam malam, dan didorong oleh malam ke dalam siang. hatta yusallimanika ilal akhirah, sampai engkau mencapai akhirat. Malam siang, malam siang, malam siang, sampai akhirat. Faman a'zama minka ya ibna Adam khatara, maka siapakah yang lebih mengerikan keadaannya daripada kamu wahai anak Adam? Berbolak-balik siang dan malam sampai menuju akhirat. Qala al-mautu ma'qudun fi nawasikum wa dunya tutwa min waraikum, kematian sudah terikat di ubun-ubun kalian sedangkan dunia digulung oleh Allah di belakang kalian. Kalau diumpamakan dunia itu adalah hamparan, kamu lihat ke belakangmu sedang digulung dunia itu. Sedangkan yang dari depan mendekat. Kematian sudah terikat di ubun-ubun kalian. Kalian pasti mati. Bagaimana keadaanmu ketika itu? Faman a'zama minka ya ibna Adam khatara, siapa yang lebih berbahaya keadaannya daripada kamu wahai anak Adam? Kesempatanmu tiap saat berkurang. Kesempatanmu tiap saat berkurang, berkurang, berkurang. Ni'matani maghbulun fihima kathirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak manusia terlalaikan daripadanya. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat ini nikmah azimah. Tetapi subhanallah, sebagian besar manusia terlupakan, terlalaikan daripadanya, tidak merasa kalau dia di atas nikmah, tidak merasa kalau dia sedang mendapatkan nikmat besar. Yang pertama kesehatan. Tidak sadar kalau itu nikmah. Dia buang-buang percuma kesehatannya untuk mencari dunia dan dunia dan dunia. Bahkan ada yang tidak mencari kecuali kesenangan hati. Kosong. La dunia walal akhirah. Enggak ada manfaat dunia, enggak ada manfaat akhirat. Sia-sia amalannya. Sampai ketika dia jatuh sakit. Apalagi sakit yang menaun, yang tidak bisa bangkit lagi. Dia ingat ketika sehat. Betapa nikmatnya kemarin ketika saya sehat. Bisa berjalan, bisa beramal, bisa beribadah, bisa berbuat ini dan itu. Khonifuddin, a'azakumullah. Yang kedua, al-faragh. Kesempatan. Orang yang memiliki kesempatan satu menit, itu sudah kenikmatan azimah. Seseorang sudah akan dicabut nyawanya. Dan dia memiliki waktu satu menit. Berharga atau tidak berharga? Sangat berharga. Dia bisa berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bisa mengucapkan kalimat tauhid. Dia bisa bertaubat, tubtu ilaiki Allah, aku bertaubat kepadamu dari segala dosaku. Masyaallah. Nikmat azimah. Sedangkan engkau, kita masih sekian menit kesempatan. Berjuta-juta menit. Masih sekian hari. Ada yang sekian tahun. Ada yang sekian puluh tahun. Masih ada kesempatan itu. Masalahnya kita tidak tahu kapan kesempatan itu berakhir. Itu masalahnya. Maka kita tidak tahu apakah kita punya kesempatan satu menit atau dua menit. Atau satu hari atau dua hari. Atau satu tahun atau dua tahun. Kita tidak tahu. Kita mengira bahwa umur kita akan panjang. Kemudian kita bersantai-santai. Tiba-tiba besok kita kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah cabut nyawa kita. Mau jawab apa? Gak bisa berbuat apapun. Dan gak bisa berkata rabbirji'un. Gak bisa berkata farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku akan beramal saleh. Aku sekarang yakin. Gak bisa. Sudah tertutup. Pintu taubat sudah ditutup. Rasulullah salamul afiyah. Maka hendaklah setiap hari kita merasa bahwa ini kesempatan. Setiap hari kita merasa bahwa ini kesempatan untuk kita beramal, untuk kita beribadah, untuk kita bertaubat, untuk kita memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki amalan-amalan kita, mengurangi kesalahan-kesalahan kita dan menambah amalan saleh kita. Berkata Dawud At-Tai, Innamal laylu wan naharu marahilun aw marahilu yanziluha an-nasu marhalatan marhalatan. Kata Daud al-Tahawi, sama ucapannya dengan Al-Hasan atau mirip dengan Al-Hasan. Sesungguhnya malam dan siang mengantarkan kamu selangkah demi selangkah, malam siang, malam siang, menuju akhirat, menuju kematian. Yantahi dzalika bihim ila akhiri safarihim, mengantarkan mereka sampai ke safar terakhir, tujuan akhir. Fa in istata'ta an tuqaddim fi kulli marhalatin zadan lima baina yadayha, maka siapa yang mampu hendaklah di setiap saat, di setiap marhalah persiapkan perbekalan, tambah lagi perbekalan, berjalan lagi sehari, tambah lagi perbekalan, jalan lagi sehari, terus demikian. Fa'al, lakukanlah. Fa in qita'is safar an qaribin ma huwa wal amr a'jal min dhalik watazawwad li safarik, karena sungguh jangan sampai engkau kehabisan bekal ketika engkau sampai dalam keadaan tidak membawa bekal apapun. Ini yang dikatakan su'ul khatimah, mati yang jelek. Wal amr ajal min dhalik, dan urusannya lebih cepat dari itu, lebih cepat dari yang kamu sangka. Kamu menyangka ini bakal lama, ternyata kenyataannya kemarin kita masih kecil, sekarang sudah dewasa. Kemarin kita masih dalam keadaan santai-santai, sekarang sudah tua. Kemarin kita belum nikah, sekarang sudah punya anak sekian. Cepat sekali. Kalau kita melihat, menengok ke belakang, terlalu cepat. Tidak menyangka kita, kalau sekarang kita sudah berumur, sekarang kita sudah punya tanggung jawab besar, sekarang kita sudah mendekat kematian. Sudah diingatkan oleh Allah dengan rambut putih, diingatkan oleh Allah dengan renta pada lutut kita, diingatkan oleh Allah dengan kacamata yang semakin tebal, semakin tebal, diingatkan oleh Allah dengan perasaan yang ada dalam hati kita, gelisah, diingatkan oleh Allah dengan rapuhnya tulang belulang, darah sudah tinggi, gula sudah naik, terus demikian keadaan. Diingatkan oleh Allah, engkau mendekat, mendekat pada yang namanya kematian. Ikhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kataba ba'du salaf ila akhin lahu, beberapa orang dari kalangan salaf menulis surat untuk saudaranya, memberikan nasihat. Ya akhi, yukhayyilu laka annaka muqim, wahai saudaraku, engkau berkhayal bahwa engkau akan menetap di dunia. Tidak. Bal anta da'ibu sayri, bahkan engkau dalam perjalanan, terus dalam perjalanan. Tusaqu ma'a dhalika sawqan haditha, dan engkau terus digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Al mautu muwajjahun ilai, kematian terus mendekat kepadamu, dan dunia dilipat, digulung di belakangmu, dan umurmu terus berkurang, berkurang, berkurang. Falaisa bakkar 'alaika hatta yukar alaika yaumat taghabun, tidak mungkin ada pengulangan, tidak mungkin bisa kembali, enggak mungkin bisa mundur. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kalau datang ajal manusia enggak akan bisa dimadukkan, enggak bisa pula dimundurkan. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak akan mereka bisa berupaya untuk memajukan atau memundurkan, enggak bisa. Sudah lewat satu hari, sudah umurmu berkurang satu hari, tinggal tersisa entah berapa. Lewat lagi satu bulan, umurmu berkurang satu bulan, entah sisanya berapa. Lewat satu tahun, umurmu berkurang satu tahun, kesempatanmu hilang satu tahun, entah sisanya berapa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, semakin hari semakin menakutkan, semakin hari semakin mendekat pada kematian. Nasallahu salamah wal afiyah. Berkata sebagian al-hukama, ahli-ahli hikmah, kata Ibn Rajab rahimahullah, kaifa yafrahu bid-dunya man yawmuhu yahdimu syahrahu wa syahruhu yahdimu sanatahu wa sanatahu tahdimu umurahu. Bagaimana mungkin seorang akan gembira hari-harinya menghancurkan bulannya. Bulan demi bulan menghancurkan tahunnya. Tahun demi tahun menghancurkan umurnya. Pantaskah kemudian dirayakan panjang umurnya, menyalakan lilin kemudian ditiup seperti Nasrani. Pantas? Kamu berkurang satu tahun umurmu, menangislah. Bukan bergembira. Kesempatanmu berkurang. Tambah satu tahun, kesempatanmu berkurang satu tahun. Entah sisanya berapa, wallahu ta'ala alam. Allah yang tahu seberapa umur kita. Tambah satu tahun lagi, ingat, umurmu sudah berkurang lagi satu tahun. Sudah berkurang satu tahun. Maka barakallahu fikum, kalau kita berumur 50 tahun, berarti sudah hilang kesempatan 50 tahun. Kalau mau dikurangi, dikurangi masa-masa kecil kita sebelum baligh. Maka kesempatan kita yang sudah hilang sekian puluh tahun. Apakah kita akan berumur panjang? Wallahu a'lam. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kam atat alaik. Fudail bin Iyad bertanya pada seseorang, berapa umurmu? Dijawab oleh orang tadi, situna sana, umurku 60 tahun. Qala fa anta mundu 60 sana tasiru ila rabbika yushiku an tablugh. Berarti engkau sudah melewati perjalanan selama 60 tahun mendekat pada ujung perjalananmu. Artinya sudah mendekat selama 60 tahun kepada kematianmu. Fa qala ar-rajul, maka orang tadi berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail bin Iyad, tahu kamu apa artinya inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Ata'arif tafsirahu? Apakah kau tahu tafsirnya? Engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya aku milik Allah sebagai hamba Allah dan kepadanya aku kembali. Kalau engkau merasa, kalau engkau milik Allah dan engkau merasa akan kembali kepada Allah, maka apa yang kamu persiapkan untuk menghadap Allah? Faly'alam annahu mauquf, maka ketahuilah bahwa engkau akan berdiri di hadapan Allah. Dan siapa yang sadar kalau dia berdiri di hadapan Allah kelak, faly'alam annahu mas'ul, maka ketahuilah bahwa dia akan ditanya, bertanggung jawab atas semua amalan-amalannya. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyajlis su'ali jawaban, kalau kamu tahu engkau akan ditanya, akan mempertanggungjawabkan, maka siapkan jawaban. Kata Fadhil bin Iyad, siapkan jawabanmu ketika engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurmu, untuk apa kau habiskan? Tentang badanmu, untuk apa kau hancurkan? Tentang hartamu, dari mana kau dapatkan, kemana kau keluarkan? Orang tadi bertanya, famal hilah, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Qala yassirah, mudah. Wa mahi, apa itu? Qala tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Engkau berbuat baik pada apa yang tersisa, akan diampuni apa yang telah lewat. Engkau berbuat baik, beramal saleh pada apa yang tersisa, niscaya akan diampuni oleh Allah apa yang telah lewat. Tetapi kalau engkau berbuat jelek, apa yang tersisa, niscaya akan dituntut oleh Allah seluruhnya dengan apa yang telah lewat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian nasihat Fudail bin Iyad rahimahullah. Kalau kita sudah berumur 60 tahun, berarti sudah 60 tahun perjalanan kita menuju mati. Kalau 50 tahun, engkau sudah 50 tahun perjalanan menuju mati. Kalau sekian puluh tahun, ya sekian puluh tahun itu engkau berjalan mendekat pada kematian, mendekat pada kematian, mendekat pada kematian. Wa qala al-hukama, juga berkata beberapa ahli hikmah, man kanat al-layali wal-ayyam matayahu sarat bihi wa illam yasir. Dikatakan siapa yang terlewat padanya malam dan siang, berarti dia sedang berjalan walaupun dia tidak berbuat apapun. Qul inna a'udzubikumullah. Kamu duduk di rumahmu diam, bingung, enggak berbuat apapun sampai besoknya. Apakah kau sedang diam? Tidak, engkau sedang berjalan menuju akhirat. Engkau sedang berjalan menuju Allah dalam keadaan membuang waktumu sia-sia. Menghilangkan kesempatan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmah. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah kesempatan. Wa qala al-Hasan lam yazal al-lailu wan nahar sari'ain fi naqd al-amar. Kata al-Hasan, sungguh terus malam dan siang menggerogoti umurmu. Semalam demi semalam, sehari demi sehari, sesiang demi sesiang. Wa taqribil ajal, dan terus mendekat kepada ajal kematianmu. Hayhata qad sahiba Nuhan wa Adan wa Thamud wa qurunan baina dhalika katsira. Fasbahu qadimu ala rabbihim. Hayhat. Sungguh Nuh wa Ad wa Thamud wa qurunan baina dhalika katsira. Di zaman Nabi Nuh, zaman Ad, zaman Samud sudah lewat semuanya. Dan mereka semua sudah berakhir dengan kematian mereka, menghadap Rabb mereka dengan amalan mereka. Waradu ala amalihim, dan mereka sudah mempertanggungjawabkan atau akan mempertanggungjawabkan amalan mereka. Asbahal lailu wan naharu qaddaini jadidain lam yublihima ma marra bihi musta'iddain liman baqiya bimithli ma asaba bihi man madha. Tetapi hari-harinya terus berjalan. Mereka berguguran. Generasi demi generasi sudah lewat. Sedangkan malam dan siang terus mengantarkan yang lainnya kepada akhir yang sama, yaitu kematian. Hanya saja ada yang kematian di atas iman, ada kematian di atas kekafiran. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kataba al-Auza'i, al-Auza'i juga pernah menulis surat kepada saudaranya dengan kalimat amma ba'du. Setelah muqaddimah, beliau katakan amma ba'd faqad uhita bika min kulli janibin wa'lam annahu yusaru bika fi kulli yawmin wa laylah. Ketahuilah bahwa engkau telah diliputi, dikepung dari seluruh penjuru. Dan ketahuilah bahkan berjalan padamu setiap malam dan siang. Fahdharillah, takutlah kepada Allah. Wal maqam baina yadayk, takutlah kepada waktu ketika engkau dihadapkan di hadapan Allah. Wa an yakuna akhir ahdika bihi, dan ingatlah bahwa itu adalah akhir perjalananmu. Wassalam. Isi suratnya hanya mengingatkan bahwa engkau akan mati, akan berakhir hidupmu di dunia. Apakah sudah kamu persiapkan? Tasiru ilal ajali fi kulli lahzatin wa ayyamuna tutwa wa hunna marahilu wa lam ara mithla al mauti haqqan ka'annahu idha ma takhattathu al amani batilu wa ma aqbaha at tafriitu fi zaman al siba fa kayfa bihi wa al shaybu lil ra's shamilu tarahhala min ad dunya bi zadin min at tuqa. Fa'umruka ayyamun wa hunna qalailu. Disebutkan oleh seorang penyair, akan berjalan menuju ajal setiap saat. Hari-hari kita berkurang, dan semua itu merupakan tahapan demi tahapan. Aku tidak melihat seperti yang namanya kematian keyakinan dan kebenarannya. Ka'annahu idza ma takhattathu al-amani batilu. Tetapi seakan-akan kematian itu ketika ada angan-angan, seakan kematian itu tidak ada. Ini haqqun, benar-benar terjadi. Kalau sudah harapan terlalu panjang, angan-angan terlalu tinggi, lupa dengan yang namanya kematian. Padahal enggak ada yang meragukan keyakinan yang namanya maut. Lam ara mithlal mauti haqqan. Aku tidak pernah melihat keyakinan, kebenaran seperti kematian yang disepakati oleh seluruh jenis manusia. Enggak ada yang mengingkari kematian. Tetapi ketika sudah dikuasai amal, angan-angan, seakan-akan lupa dengan kematian. Dia sudah punya satu lembah emas, masih ingin lembah yang kedua. Dia sudah punya sekian benda, harta sekian banyaknya, masih ingin yang berikutnya. Sudah ada triliun, masih ingin triliun berikutnya. Sampai mulutnya tertutup dengan tanah kuburan, baru berhenti. Seakan-akan tidak pernah ada kematian. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah. Selanjutnya, wa ma aqbaha at-tafriṭu fi zamanis shibā. Sungguh betapa jeleknya orang yang lalai ketika kecil. Maka bagaimana ketika rambut sudah memutih? Lebih jelek lagi kalau kita melupakan kematian. Yani anak remaja lupakan kematian itu sudah jelek. Hura-hura, berpesta pora, gembira ria, seakan-akan dia akan mati, akan hidup terus-menerus. Itu sudah tafriyut. Melalaikan kematian sudah jelek bagi anak muda. Wa kaifa wasyaibu fir ra'si syamilu. Maka bagaimana dengan kita yang kepala kita sudah dipenuhi rambut putih? Tarahhal minad dunya bizadin minat tuqa. Tarahhal, berjalanlah di dunia ini dengan bekal takwa. Maka umurmu adalah hari-harimu, dan hari-harimu itu sedikit, tidak banyak. Hari-harimu itu sedikit, tidak banyak. Sebentar lagi kita akan menuju kematian. Amma wasiyat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fahiya ma'khudatun min hadzal hadith alladhi rawahu wa hiya mutadamminatun li nihayati qasril amal. Adapun nasihat Ibn Umar adalah diambil dari ucapan Rasulullah SAW. Ucapan Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibin aw abiri sabil. Jadilah engkau di dunia seperti musafir atau seperti orang asing. Seperti orang asing atau seperti musafir. Maka kemudian Ibn Umar memberikan nasihat, kalau engkau datang waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau datang waktu sore, jangan tunggu pagi. Karena bisa jadi pagi dia masih sehat, sore datang kematian. Betapa banyak orang yang didatangi kematian dalam keadaan sehat walafiat, sampai mereka tidak bisa menebak kenapa dia mati. Dokter-dokter pun bingung, apa salahnya? Diperiksa, kenapa dia mati? Sampai jawaban mereka hampir sama, jantung. Ya jelas, orang mati jantungnya berhenti, selesai. Gak punya jawaban. Jantungnya kemarin sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yang membuka bungkusan sarapan paginya di kursinya, seumur dengan saya, bahkan lebih muda dari saya, meninggal. Semua keluarganya, familinya ada yang tahu. Dia sendiri di rumahnya. Sampai mereka kehilangan, mana fulan? Masih segar nasinya, masih terlihat bekas-bekasnya. Dia berangkat sendiri, beli sendiri, pulang sendiri. Sehat walafiat. Tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Demikian pula kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Siapakah yang menyangka kalau dia ketika berangkat tidak akan pulang? Gak menyangka dia. Dia merasa berangkat akan saya mendapatkan sekian miliar dari sana, dan saya akan berbuat ini, akan membeli itu, akan masih angan-angannya tul, panjang. Tulul amal. Ternyata berangkat, tidak pulang lagi. Pulang dalam keadaan jenazah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibn Umar berkata, idza amsayta fala tantadhiri as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Kalau engkau di waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau engkau di waktu sore, jangan tunggu pagi. Kemudian berkata, khudh min sihatika li saqamik. Ambil kesempatan sehatmu untuk ketika engkau sakit. Dan pergunakanlah kesempatan hidupmu untuk ketika matimu. Dan ini juga insyaAllah kita akan jelaskan. Mudah-mudahan pada sesi kedua insyaAllah. Setelah salat maghrib, innallahi ta'ala. Allah taufiq wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.